Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten mohon maaf kepada yang kami hormati Abu Yahya Zainal Ma'arif. Kami ingin bertanya di luar tema, Buya. Jadi begini, Buya. Apakah seorang sahabat yang baik itu dapat memberikan syafaat kelak di akhirat nanti? Dan kami juga mohon doa dari segenap kaum muslimin agar seluruh siswa dan siswi SMA yang akan menghadapi ujian nasional di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Cirebon, dapat diberi kemudahan dalam menghadapi ujian nasional dan lulus 100% dengan nilai yang memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik, tentu syafaat itu adalah pertolongan yang tidak pernah kita duga-duga. Itu syafaat yang tidak masuk dalam hitungan. Jadi kita kecintaan kepada seorang sahabat yang tulus, itu menjadikan kita bisa mendapatkan pertolongan dari sahabat tersebut. Bukan saja di akhirat di dunia. Bahkan kalau Anda bersahabat dengan orang baik di dunia, Anda pun akan diduga baik. Sampai dikatakan al-mar'u 'ala dini khalilihi. Di dunia saja kita bersahabat dengan orang baik, kita akan mendapatkan nilai kebaikan dari manusia. Maka di akhirat pun tentu, tentunya kita yang benar. Sehingga mau tidak mau kebaikan-kebaikan itu saling tukar-menukar. Kalau Anda bersahabat baik dengan teman, lalu dengan kebaikan dalam bersahabat Anda sesaat membantu dia, Anda sesaat menolong dia, Anda sesaat mengingatkan dia, maka ini buahnya akan dipetik nanti di akhirat. Pertolongan-pertolongan yang kita berikan, kebaikan yang kita berikan, akan karena kita berbuat baik dengan orang baik akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya persahabatan yang baik, kalau sahabat yang enggak benar, maka menghantarkan neraka. Loh, kenapa kok saya diseret ke neraka? Ente punya teman enggak benar, ente biarin. Gara-gara itu dia semakin jadi. Masuk neraka bareng sama dia. Itu. Jadi sahabat itu. Makanya bersahabatlah dengan orang yang baik. Sampai dikatakan kisah Sayyidina Musa alaihissalam. Jadi kalau ada kita itu duduk dengan orang yang tidak baik, itu pilihannya satu, kita mengingatkannya. Kalau tidak, ya, mengingatkannya. Kalau tidak, ya, kalau kita tidak mengingatkannya, kita pergi. Kalau kita tetap di tempat tersebut, lihat, cukup ingkar dengan hati, pada waktunya nanti kita akan ke bawah. Makanya kalau sahib baik, sahabat yang baik, dia akan berguna, bermanfaat, dan akan bisa memberikan pertolongan kelak di akhirat. Ya, sahabat yang baik. Maka bersahabatlah dengan orang baik. Termasuk hubungan guru dengan murid adalah sahabat. Hubungan anak dengan orang tua adalah sahabat. Itu sahabat. Sampai dalam istilah hadis Nabi, ya Rasulullah, ayun nasi ahaku bihusni suhbati. Siapakah orang yang aku jadikan sahabat, yang aku perlakukan dengan baik dalam persahabatan? Suhbati itu bersahabat. Ayun nasi ahaku bihusni suhbati. Siapakah orang yang lebih berhak untuk aku perlakukan baik dalam bersahabat? Dijawab adalah ibumu. Nah ini, suhbah, ini persahabatan. Jadi semua suami istri adalah persahabat. Batan semuanya ada buahnya nanti di akhirat. Maka jangan berteman kecuali dengan yang baik. Kalau Anda berteman dengan yang tidak baik, Anda akan mendapatkan, kadang-kadang Anda mendapatkan bagian daripada dosa tersebut dan alangkah ruginya. Makanya duduk dengan penjual minyak wangi, mau tidak mau dicolekin minyak wangi. Jadilah wangi, begitulah. Duduk dengan orang baik, mau tidak mau, mulai dari kita niru perilakunya, menjauhi kemaksiatan, karena Anda kumpul dengan orang baik, Anda kumpul dengan orang soleh. Enggak kebayang matanya jelalatan, malu. Biarpun malunya dengan manusia dulu, tapi lumayan, akhirnya kita tidak jelalatan, akhirnya tidak ngaco, akhirnya tidak makan haram, itu aman. Jadi makanya bersahabat dengan orang baik itu akan mendapatkan kita itu keberuntungan di dunia sebelum di akhirat. Yang dicari kalau ada di antara yang hadir penuntut ilmu dunia, sekolah-sekolah umum, semoga Allah berikan ilmu yang manfaat dan semoga Allah memudahkan untuk mendapatkan ilmu agama, lulus dengan nilai yang bagus sehingga bisa digunakan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih bagus, tetap dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.